Udah bisa langsung mulai. Enggak perlu dipencet-pencet lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Maka kita lanjutkan pembahasan kita sampai di al-babul awal. Ini yang berjudul al-ismu min haythul i'rabi wal bina'i. Ya, bab yang pertama ini adalah membahas tentang isim. Ya, karena di sini judulnya al-ismu min haythul i'rabi wal bina'i. Artinya yang kita bahas di sini adalah isim. Yang berarti kita tidak akan menyentuh pembahasan fi'il dan juga tidak akan menyentuh pembahasan harf. Ya. Nah, lebih tepatnya kita membahas isim dari sisi perubahan dan kebakuannya. Ya. Jadi kita membahas isim di bab pertama ini, kita membahas isim dari sisi perubahan dan kebakuannya. Nah, ini kita mulai masuk ke pokok pembahasan karena di sini dimulai dengan al-babul awal, berarti udah masuk ke pokok pembahasan. Ya, sebab diberi judul al-babul awal. Nah, kalau sebelumnya itu masih kata pengantar. Ya, yang kemarin-kemarin itu adalah kata pengantar dan beberapa istilah-istilah yang memang penting untuk kita ketahui sebelum masuk ke pokok permasalahan. Nah, ini kita mulai masuk ke pokok permasalahannya yang dimulai dengan al-babul awal. Dan pembahasannya adalah al-ismu min haythul i'rabi wal bina'i. Ini membahas tentang isim ditinjau dari sisi perubahan dan kebakuannya. Tabaqan li qawaid an-nahwi yanqasimu al-ismu min haythul i'rabi wal bina'i qismaini. Tentu bagi kaidah nahwu, isim itu terbagi kepada dua bahagian, ya, bila ditinjau dari sisi i'rab dan bina. Ya. Ini mu'rab wa mabniyun, mu'rab dan mabni. Jadi isim jika kita tinjau dari sisi perubahan dan kebakuannya itu terbagi kepada dua, yaitu mu'rab dan mabni. Tabaqan li qa'idin nahwi. Ini bersesuaian dengan kaidah nahwu. Al-ismul mu'rab huwa alladhi yataghayyar shaklu akhirih bi taghayyuri mawqi'ihi fil jumlah. Nah, kemudian musannif pun memberikan kita definisi terkait isim mu'rab, ya, dan dia pun juga akan memberikan definisi isim mabni. Nah, di sini dia katakan isim mu'rab itu adalah isim yang syakal akhirnya berubah disebabkan perubahan letaknya di dalam jumlah, disebabkan berubahnya perubahan posisinya di dalam jumlah, yang biasa kita kenal ataupun kita istilahkan dengan wazifa ataupun status. Nah, ini yang dimaksud dengan isim mu'rab. Jadi isim mu'rab itu adalah isim yang berubah syakal akhirnya. Ya, kita bahas soal akhir, ya, ingat yang berubah adalah syakal akhirnya, bukan awal, tengah, tapi yang akhir. Ini yang berubah syakal akhirnya disebabkan perubahannya, disebabkan perubahan posisinya di dalam jumlah. Bitaghayyiri mawqi'ihi fil jumlah. Posisinya. Iya. Letaknya. Dikarenakan berubahnya letak dia di dalam jumlah. Ya, peletakannya di dalam jumlah. Fa kalimatur rajul masalan wa hiya ismu mu'rabun yakunu akhiruha ad-dammata aw al-fathata aw al-kasrata ala hasabi mawqi'iha fil jumlati tabaqan lima sayudihuhu bil fasl al-awwal min al-kitab sayudihuhu bil fasl al-awwal min al-kitab. Sebagai contohnya kalimat rajul, ya, kalimat ar-rajul, dan kalimat ar-rajul adalah salah satu di antara kalimat yang dia dihukumi sebagai isim mu'rab. Ya. Yakunu akhiruha, di mana akhirnya itu bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasrah. dan keberadaan akhirnya dhammah, fathah, kasrah itu berdasarkan tata letaknya di dalam jumlah. Tabaqan lima sayudahuhu bil fasl awal minal kitab. Yang nanti bersesuaian dengan apa yang akan kita jelaskan pada fasal pertama dari buku ini. Pada fasal pertama dari buku ini. Nah, demikian. Ini yang dimaksud dengan isim mu'rab. Ya, jadi sekali lagi saya ulangi, isim ya, di bab pertama ini kita membahas tentang isim, tepatnya isim ditinjau dari sisi perubahan dan kebakuannya. Ya, yang diistilahkan dengan i'rab dan bina. Yang sebenarnya kita pun sudah kenal apa itu i'rab, ya, apa itu istilah i'rab dan apa itu istilah bina. Nah, lalu kata beliau di sini, ya, isim ditinjau dari sisi perubahan dan kebakuannya itu terbagi kepada dua, yaitu mu'rab dan mabni. Dan yang dimaksud dengan isim mu'rab itu adalah isim yang akhirnya itu, syakal akhirnya itu berubah disebabkan perubahan tata letaknya di dalam jumlah. Nah, jadi secara nggak langsung berarti i'rab itu adalah perubahan yang terjadi pada akhir kalimah. Ya, artinya berarti i'rab itu adalah perubahan yang terjadi pada akhir kalimah yang disebabkan oleh berubahnya tata letak sebuah kalimah di dalam jumlah. Karena isim mu'rab adalah isim yang akhirnya, yang syakal akhirnya berubah dikarenakan perubahan tata letaknya di dalam jumlah. Nah, demikian. Ya, sebagai contohnya adalah kalimah ar-rajul, ya, di mana kalimah ar-rajul ini adalah isim mu'rab, ya, yang mana akhirnya itu bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasrah, ya, ala hasabi mawqi'ha fil jumlah. Ya, tergantung letaknya di dalam jumlah. Tabaqan lima sayudhuhu bil faslil awwali minal kitabi. Ustaz, nah, kemudian, kalau yang misalnya menggunakan kata syakal, seolah-olah itu mu'rab cuma dengan syakal itu maksudnya. Syakal ada dengan huruf. Ya, baik. Sebenarnya ada hal yang perlu kita ketahui bahwa syakal itu bukan harakah, ya. Harakah dengan syakal itu berbeda. Ya, syakal ya syakal. Hanya apa namanya itu ya? Bentuk, ya. Jadi syakal itu kalau kita bahasa Indonesia kan bentuk. Jadi bentuk akhirnya berubah. Ya, jadi bukan harakah. Harakah sama syakal beda. Oleh karena itu, ketika dia katakan syakal justru lebih benar ketimbang kita bilang berubah harakat akhirnya. Karena seperti yang kita tahu, perubahan itu tidak hanya dengan harakat, tapi juga ada yang dengan harf. Ya, ini bagi yang kita sudah tahu. Tapi nanti beliau akan terangkan sebagaimana perkataan beliau, tabaqan lima sayudahuhu bil faslil awwali minal kitab. Yang ini bersesuaian, ya, dengan pembahasan yang akan kita bahas pada fasal yang pertama dari buku ini. Nah, demikian. Jadi ucapan syakal itu jauh lebih benar dibandingkan ucapan harakah. Tapi sebenarnya pun, ya, dari mereka tidak ada yang mengatakan bahwa berubahnya harakat akhir, ya, itu biasanya datangnya dari kita-kita, dari penceramah, dari pengajar, ya, tapi tidak dari mereka, ya, insyaallah. Wallahu a'lam. Ya, mereka hanya katakan awakhir, ya, bahagian akhir. Ya, nah, demikian. Baik. Kemudian al-ismul mabni huwa alladhi la yataghayyaru syaklu akhirihi bitaghayyuri mawqihi fil jumlah. Sementara yang dimaksud dengan isim mabni adalah, ataupun definisi dari isim mabni adalah isim yang tidak berubah syakal akhirnya walaupun terjadinya perubahan letak pada jumlah, ya, terjadinya perubahan letaknya ataupun tata letaknya di dalam jumlah. Isim, ya, ada huruf ba. Ya. Jadi karena ada ba maka berarti taghayyur adalah isim. Ya, karena nggak mungkin fiil bisa kemasukan huruf harfu jar. Yang nyata goyaru baru fiil madi mudhari, ya, yang pertama la yataghayyaru wa fiil mudhari. Ya, itu fiil, ya. La yataghayyar fiil karena memang tidak dapat karena memang tidak dapat dimasuki tanda-tanda isim. Demikian. Baik. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan isim mabni. Ya, ini isim yang syakal akhirnya tidak berubah dengan perubahannya, dengan perubahan tata letaknya di dalam jumlah. Jadi walaupun tata letaknya berubah di dalam jumlah, maka syakal akhirnya tidak akan berubah. Nah, maka ini dinamakan dengan isim mabni. Nah, dari sini kita juga bisa paham berarti bina itu adalah baku bahagian akhir. Ya, sama seperti i'rab. Ya, di mana mu'rab itu adalah perubah isim yang syakal akhirnya berubah disebabkan tata letaknya yang berubah, berarti i'rab adalah perubahan yang berada di bahagian akhir. Kemudian mabni itu adalah isim yang tidak berubah syakal akhirnya, ya, dengan terjadinya tata letak yang apa, dengan terjadinya perubahan tata letak pada jumlah, ya, maksudnya walaupun terjadi perubahan tata letaknya di dalam jumlah, berarti bina adalah yang kebakuan yang terjadi pada akhir kalimah. Jadi i'rab adalah perubahan yang terjadi pada akhir kalimah, bina adalah perubahan yang kebakuan yang terjadi pada akhir kalimah. Nah demikian. Fa kalimatu nahnu mathalan, ya, sebagai contohnya kalimat nahnu, wahia ismu mabni, dan dia ini adalah isim mabni, maksudnya nahnu adalah isim mabni. Yakulu akhiruha daiman ad-dhammah, maka akhirnya ini senantiasa dhammah. Aina nawaqat, dimanapun letaknya. Fil kalam, ya, di dalam sebuah kalam. Jadi dimanapun letaknya di dalam kalam, maka dia tetap dhammah. Berbeda dengan ar-rajul, dimana akhirnya itu akan berharakat dhammah, akan berharokat fathah, akan berharokat kasrah, bergantung pada letaknya di dalam jumlah. Sementara nahnu itu senantiasa akhirnya dalam keadaan dhammah, dimanapun letaknya di dalam jumlah. Nah itu yang dimaksud dengan isim mu'arab dan isim mabni. Jadi kita bilang mu'arab dikarenakan terjadinya perubahan harokat pada akhirnya, dikarenakan terjadinya perubahan syakal akhirnya, ketika berubah pula tata letaknya di dalam jumlah. Iya, statusnya. Ha? Ini fa kalimat tuh nih. Hmm? Fa di sini bukan fa harful dal. Bukan, ya. Karena ini hanya fa tidak gitu ya. Kalau tidak begitu. Yang artinya kan maka. Maka. Iya, artinya maka. Maka, tapi makanya maka permulaan. Oh, bukan. Bukan, seperti dan gitu. Dan kan biasa dan itu ada di permulaan ungkapan. Begitu pula dengan maka, maka itu umum ya, ada di permulaan apa namanya, jumlah begitu. Nah, makanya dinamakan dengan faul ibtida'. Ya, fa ibtida'iyya. Nah, demikian. Iya, bersambung ke kenal kan seperti yang sudah kita terangkan kemarin, di mana di dalam penulisan sebuah kalimah yang terdiri dari satu huruf itu akan tersambung, penulisannya akan bersambung ke kalimah berikutnya, ya, ke kalimah setelahnya, ya, itu kaidah penulisan. Bukan harful jar, jadi ini nggak dibaca fa kalimati ya. Ya, karena fa bukan termasuk harful jar. Ya. Apalagi kalau harful jar yang iya wal ba wal kaf wal lam. Mana ada fi-nya? Enggak ada fa ya. Oh iya. Nih. Di dalam. Baik. Baik. Enggak ada. Nah, kadzalika kalimatu hadhihi. Wa hiya ismu mabni, dan ini juga isim mabni. Maksudnya kalimat hadhihi ini juga termasuk isim mabni. Yakunu akhiruha daimanil kasrah. Maka senantiasa akhirnya ini kasrah. Aina mawaqat fil kalam, dimanapun letaknya di dalam kalam. Al asma'ul mabaniyah hiya dhamair. Nah, kemudian musannif pun menjelaskan kepada kita atau memperkenalkan kepada kita apa saja jenis-jenis isim yang mabni itu. Ya, apa saja isim-isim yang mabni yang ada di dalam bahasa Arab. Maka dia katakan al asma'ul mabaniyatu hiya, isim-isim yang mabni itu adalah ad-dhamair. Dhamir-dhamir. Semua dhamir, dhamir yang manapun dari yang kita hafal. Baik dhamir rafa' munfasil, dhamir nasab munfasil, dhamir rafa' muttasil, dhamir khafad muttasil, dhamir nasab muttasil. Ya, semuanya adalah isim mabni. Ya, jadi al asma'ul mabaniyah hiya ad-dhamair. Ad-dhamair, dhamir-dhamir. Wa asma'ul isyarah. Ya, seluruh isim-isim isyarat adalah isim mabni. Wal asma'ul mausulah, isim-isim mausul itu semuanya mabni. Wal wa asma'ul syarat, wa asma'ul syarat, isim-isim syarat itu juga semuanya mabni. Wa asma'ul istifham, isim-isim istifham, katakannya ya kalau di bahasa Indonesia ya. Wa ba'dhu dhuruf, sebahagian isim, sebahagian kata-kata kata waktu, ya, sebahagian kata-kata waktu ataupun kata tempat, ya, kata waktu ataupun kata tempat, ya, kata waktu seperti, ya, seperti waktu itu sendiri, ya, itu kata waktu, tapi nggak seluruhnya, ya, sebahagian kata waktu ataupun kata tempat ada yang mabni, kata waktu seperti ya waktu itu sendiri, atau kemarin itu namanya kata waktu, sementara kata tempat seperti lapangan, nah itu namanya kata tempat ya, ataupun rumah yaitu kata tempat, kan begitu. Nah demikian. Nah di sebahagian dzuruf ini itu ada yang mabni. Ya, jadi wa ba'du dzuruf, sebahagian dzuruf itu ada yang dinyatakan sebagai isim mabni. Wa asma'ul af'al. Isim yang bermakna fi'il. Kan? Iya, wa asma'ul af'al. Isim-isim yang bermakna fi'il. Ya, isim-isim yang bermakna fi'il. Maka ini juga mabni. Ya. Contoh seperti hayya. Ya, atau sah atau hayyahal dan sebagainya. Ya, pokoknya semua isim af'al itu mabni. Wal adad al murakkabah. Dan bilangan belasan. Ya. Dan bilangan belasan. Nah, inilah isim-isim mabni yang terdapat di dalam bahasa Arab. Wa sayatimmu syarhul asma' al-mabniyah fil fasl tsani min al-kitab. Di mana kita akan menerangkan secara detail ya masing-masing dari isim-isim mabni ini pada fasal kedua dari buku ini. Ya, pada fasal yang kedua dari buku ini. Nah, demikian. Jadi nanti ada fasal-fasalnya lagi ya. Tadi ada murakkabah. Iya, murakkabah. Murakkabah ini tadi kan Ustaz bilang kan enggak apa namanya? Bilangan jumlah ya kan. Bilangan belasan. Belasan gitu. Hmm. Bukan 1 sampai 11 itu. Jangan jumlah 1 sampai 11. Enggak, hanya belasan. Iya, dari 11 dari apa namanya? Dari iya dari 11 sampai 19. Iya. Pokoknya yang kalau dalam bahasa Indonesia ini biasa dibilang dengan bilangan belasan ya. Jadi wal a'dadul murakkabah. Nah, ini dinamakan dengan bilangan belasan. Oh iya, lain 12 yang dia sendiri. Iya, adapun 12-nya nanti memang punya catatan tapi tidak apa namanya? Tidak secara keseluruhan juga beda ya, tetap dia ada kemiripan hukum dengan bilangan-bilangan belasan yang lainnya. Nah, demikian. Inilah isim-isim mabni yang ada di dalam bahasa Arab. Nah, kenapa isim mu'rab enggak disebutin? Artinya, selain dari isim mabni yang kita sebutkan ini, selainnya adalah isim mu'rab. Pokoknya kalau dia bukan ad-dhamair, kalau dia bukan asma al-isyarah, kalau dia bukan al-asma al-mausulah, kalau dia bukan asma usyarat, kalau dia bukan asma ul-istifham, kalau dia bukan ba'du dhuruf, kalau dia bukan asma ul-af'al, dan kalau dia bukan al-a'dadul murakkabah, berarti isim mu'rab. Namanya. Nah, demikian. Jadi selain dari yang berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya, selain dari yang 8 ini berarti itu adalah isim mu'rab. Bilangan belasan. Iya, al-'adadul murakkabah bilangan belasan. Asma'ul af'al, isim-isim yang bermakna fi'il. Ya. Tapi isim, bukan fi'il. Ya. Cuma dia bermakna fi'il, gitu ya. Kemudian al-asma'ul mausulah. Ya, al-asma'ul mausulah, ya ini isim mausul yang nanti akan kita terangkan ya. Kalau di Indonesia kan, isim yang dihubungkan. Ya. Isim yang dihubungkan. Asma'ul syarat, isim-isim syaratnya nanti juga akan kita terangkan pada fasal yang kedua sesuai janji penulis. Wa sayatimmu syarhul asma'il mabniyah fil fasl tsani minal kitab. Di mana ya penjelasan isim-isim mabni ini akan diterangkan pada fasal yang kedua dari buku ini. Wallahu a'lam. Ya, kita masuk langsung ke fasal pertamanya. Ya. Fasal yang pertama. Nah, berarti ini kita masih berada dalam pembahasan al-babul awal. Apa tadi pembahasan al-babul awal? Ayo ikhwah. Ya, isim. Ya. Yang artinya di kalau masih di al-babul awal ini berarti kita enggak akan menyentuh soal fi'il dan tidak akan menyentuh soal harf. Ya, karena judul di al-babul awal adalah al-ismu min haitsu al-i'rab wal bina'. Tepatnya pembahasan isim ditinjau dari sisi perubahan dan kebakuan. Ya, atau yang biasa kita istilahkan dengan i'rab dan bina. Jadi isim ditinjau dari sisi kebakuan, ditinjau dari sisi perubahan dan kebakuannya itu terbagi kepada dua, mu'rab dan mabni. Isim mu'rab seperti yang didefinisikan oleh penulis tadi dan isim mabni juga sudah ditarifkan oleh musannif. Isim mabni. Iya. Haitsu termasuk isim mabni. Kemudian kita masuk ke fasal yang pertamanya ini. Nah, di sini di fasal yang pertama ini kita membahas tentang al-ismul mu'rab. Maksudnya detil dari al-ismul mu'rab. Karena sebelumnya kita hanya mendefinisikan ismul mu'rab, apa al-ismul mu'rab. Ya, jadi musannif tadi itu hanya memberikan ta'rif bagi al-ismul mu'rab. Adapun detil dari al-ismul mu'rab itu kita mulai dari al-faslul awal ini. Dia katakan al-ismul mu'rab huwa alladhi yataghayyar syaklu akhirih bitaghayyuri mawqihi fil jumlati. Isim mu'rab itu, ya sekali lagi dia ingatkan ta'rif daripada isim mu'rab, ya. Isim mu'rab itu ialah isim yang syakl akhirnya berubah disebabkan perubahan tata letaknya di dalam jumlah. Ingat, jadi syakl isim yang syakl akhirnya itu berubah dikarenakan perubahan tata letaknya di dalam jumlah. Nah, ini dinamakan dengan isim mu'rab. Wa yanqasimul ismul mu'rab ila marfu'in wa mansubin wa majrurin. Nah, kemudian Syekh pun menjelaskan kepada kita bahwa isim mu'rab ini terbagi lagi kepada tiga bahagian. Mu'rab yang marfu', mu'rab yang mansub, mu'rab yang majrur. Artinya dari sini, ya, kita bisa ambil pelajaran bahwa i'rab isim itu ada tiga. Ada i'rabnya itu rafa, ada i'rabnya nasab, dan ada i'rabnya jar. Inilah yang biasa kita kenali dengan istilah apa i'rabnya. Kalau enggak rafa, nasab, jar. Karena isim mu'rab itu pasti terbagi kepada tiga ini. Pasti salah satu dari tiga ini. Ketika kita bilang dia mu'rab, berarti dia wajib marfu, kalau tidak marfu, wajib mansub, kalau tidak mansub, wajib majrur. Enggak bisa enggak. Enggak bisa keluar dari ketiga ini. Jadi wajib iya, wajib. Karena kita bilang dia isim mu'rab, kecuali kalau kita bilang dia bukan isim mu'rab. Barulah tidak ada kewajiban baginya marfu, mansub, majrur. Karena saat kita nyatakan dia isim mu'rab, berarti dia salah satu dari tiga bahagian ini. Karena di sini dikatakan wa yanqasimul ismul mu'rabi ila marfu'in, mansubin, majrurin. Ya, enggak bisa enggak. Nah, demikian. Jelas? Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari penjelasan musannif di sini adalah bahwa artinya i'rab isim itu ada tiga, rafa, nasab, dan khafat. Ya, karena di sini dikatakan isim mu'rab terbagi kepada marfu'in, mansubin, majrurin. Wallahu a'lam. Nah, lalu muncullah pertanyaan, apa itu isim marfu, apa itu isim mansub, apa itu isim majrur, kan begitu. Ya, sebenarnya jawabannya isim marfu, isim mansub, isim majrur adalah isim mu'rab. Tapi apa yang membedakan marfu, maksudnya apa yang membedakan isim marfu dengan isim mansub, dan apa yang membedakan isim mansub dengan isim majrur? Maka disinilah pembahasannya. Al-ismul marfu, isim yang marfu. Awalan alamatu raf'il ism. Pertama-tama kita menjelaskan terlebih dahulu tanda rafa'nya isim. Ya, pertama-tama kita menjelaskan terlebih dahulu tanda rafa'nya isim. Barulah nanti kita masuk ke pokok permasalahan, yaitu yang mana yang namanya isim marfu. Sehingga kita bisa membedakan mana yang bisa dibilang isim marfu, dan mana yang bisa dibilang isim mansub, dan mana yang bisa dibilang isim majrur. Ya, tapi sebelum masuk ke situ, pertama-tama kata penulis di sini, alamat rafa'il ism. Kita akan memperkenalkan terlebih dahulu tanda dari rafa'nya isim. Alamat rafa'il ism hiya ad-dhammah. Tanda-tanda rafa'nya isim, ya perhatikan di sini dia katakan, di sini beliau menggunakan bentuk jama' alamat raf'il ism. Berarti tandanya enggak cuma satu. Ya, ada beberapa tanda. Kan begitu. Pastinya lebih dari dua, ya, karena bentuk jama'. Nah, alamat raf'il ism hiya, kata beliau, adapun tanda-tanda rafa'nya isim itu adalah pertama ad-dhammah. Ya. Al-ula ad-dhammah. Kemudian di sini dikatakan fil mufradi wajam il mu'annas salimi wajam il taksiri. Nah, jadi tanda-tanda rafa'nya isim itu yang pertama adalah ad-dhammah, yang terdapat pada isim mufrad, yang terdapat pada jamak mu'annas salim, dan yang terdapat pada jamak taksir. Apa itu isim mufrad? Apa itu jamak mu'annas salim? Apa itu jamak taksir? Sudah lewat. Penjelasannya sudah lewat pada di mukaddimah, di kata penghantar, ya. Baik, nah demikian. Nah ini secara tidak langsung, ya, penulis ingin menegaskan kepada kita, ya, apa namanya, ada isyarat di sini bahwa penulis ingin menegaskan kepada kita tanda dhammah itu hanya terjadi pada isim mufrad, terjadi pada jamak muannats salim, dan terjadi pada jamak taksir. Dengan arti kata juga, isim mufrad berarti ketika rafa itu tandanya pakai dhamma, jamak muannats salim ketika rafa itu tandanya pakai dhamma, jamak taksir ketika rafa itu tandanya juga pakai dhamma. Itulah pelajaran yang bisa kita petik dari penjelasan penulis. Nah demikian. Ya karena dia katakan begini, tanda rafa, tanda-tanda rafa isim itu adalah yang pertama adalah dhamma yang terdapat pada isim mufrad, terdapat pada jamak muannats salim, dan terdapat pada jamak taksir. Artinya isim mufrad kalau rafa itu tandanya dhamma, jamak muannats salim kalau rafa tandanya dhamma, jamak taksir kalau rafa tandanya dhamma. Itulah yang bisa kita ambil mafhumnya, mafhum mutabiknya. Ya, artinya juga, masya Allah. Artinya pelajaran yang juga kita bisa petik adalah seperti dinyatakan oleh Mas Gulam, yaitu berarti isim mufrad, jamak muannats salim dan jamak taksir termasuk isim mu'rab, masya Allah. Iya, benar sekali. Nah itu juga pelajaran yang dapat kita petik. Iya. Jadi artinya apa? Bahwa isim mufrad ini adalah isim mu'rab, jamak taksir adalah isim mu'rab, jamak muannats salim adalah isim mu'rab. Nah begitu. Karena apa? Dia bisa marfu, ya. Berarti dia isim mu'rab. Yang artinya juga apa? Saat ada isim mufrad, berarti wajib kalau dia tidak marfu, mansub, majrur. Saat ada jamak muannats salim, berarti wajib kalau tidak marfu, mansub, majrur. Saat ada jamak taksir, berarti wajib kalau tidak marfu, mansub, majrur. Demikian. Ya itulah faedah-faedah yang bisa kita petik dari penjelasan ini. Wallahu a'lam. Misal, ya, sebagai contohnya adalah najahat talibu. Ini contoh untuk isim mufradnya dan syahidnya di sini adalah at-talibu. Contoh lain hadaratil mudarrisatu. Ini adalah contoh untuk jamak muannats salim yang syahidnya adalah al-mudarrisatu. Nah, di mana bisa kita lihat di sini tanda rafa'nya menggunakan dhammah. Kemudian contoh lain qamar rijalu. Ya, contoh untuk jamak taksir yang syahidnya adalah rijalu. Di mana rafa'nya rijalu di sini juga menggunakan dhamma. Ya, tinggal pertanyaan kita adalah dari mana kita tahu bahwa dia ini marfu? Ya, jawabannya nanti ya. Ini kita masih seperti kata penulis tadi, awalan alamatu raf'il isim. Pertama, tanda-tanda rafa'nya dulu. Adapun masalah kita bisa nentuin bahwa dia marfu atau tidaknya ya nanti, mungkin di thanian begitu ya. Baik. Alamatus thaniyah. Adapun tanda yang kedua, karena tadi dikatakan alamat ya, berarti ada beberapa tanda ya. Nah, adapun as-thaniyah yang kedua adalah al-alif. Maksudnya tanda rafa isim yang kedua adalah alif. Ya. Tanda rafa isim yang kedua adalah alif. Kalau tadi yang pertama adalah dhamma. Dan terdapat kalau dhammah terdapat pada isim mufrad, jamak muannats salim, jamak taksir, adapun alif terdapat pada isim musanna saja. Ya, karena enggak ada lagi di situ. Iya, jenis kalimah yang lain ya. Jadi tanda yang kedua adalah alif fil musanna, ya terdapat pada isim musanna. Wa hadhil alif laysa juz'an minal ismi. Wa innama tuzadu ila al-ismil mufradi lid-dalalati 'ala at-tasmiyati wa ka'alama wa ka'alamati raf'il ism. Perlu untuk kita ketahui di sini ya, bahwa alif ini bukanlah bahagian dari isim tersebut. Ya. Yang mana alif ini hanyalah tambahan ya. Bagi isim tersebut ya, tambahan bagi isim mufradnya untuk menunjukkan atas kemusannahannya gitu ya, atas kemusannahannya ya, gitulah kalau bahasa kita ya. Alat tasniyati menunjukkan ya lidalalati, untuk menunjukkan alat tasniyati, untuk menunjukkan atas kemusannahannya. Wa ka'alamati liraf'il ism, seperti sebagai tanda rafa'nya isim. Ya. Maksudnya sama sebagaimana halnya tanda bagi rafa'nya isim. Nah jadi, alif ini ya, ditambahkan kepada isim mufradnya ya, hanyalah untuk menunjukkan atas kemusannahannya. dan sebagai tanda ya wa ka'alamatil rafi'il ism dan sebagai tanda untuk rafa' isimnya. Ya, dan sebagai tanda untuk rafa' isimnya. Nah, demikian. Iya. Betul. Benar. Jadi ditambahkan ya alif tersebut untuk menunjukkan atas kemusannahan, untuk menunjukkan atas kemusannahannya dia. Ya. Jadi dengan kita tambahkan alif, maka maknanya menunjukkan bilangan dua. Sekaligus ya sekaligus sebagai tanda bagi rafa'nya si isim. Jadi intinya singkatnya di sini Syekh ingin menjelaskan kepada kita bahwa alif ini bukanlah bahagian dari kalimat tersebut. Ya, bahwa alif ini bukan bahagian dari kalimat itu. Tidak seperti halnya kalimat Utsman, Salman, di mana di situ juga ada alif, tapi alif yang ada pada kalimat Salman itu memang bahagian dari dia. Nah, jadi di sini dia ingin mempertegas ya, ingin membedakan gitu ya, ingin membedakan antara yang itu dengan yang ini gitu. Ya, antara yang Salman dengan yang di sini. Di mana alif yang ada di isim musanna ini bukan bahagian dari kalimat tersebut. Ya. Alif ini hanyalah ditambahkan kepada isim mufrad untuk menunjukkan atas ketasniahannya dan sebagai tanda bagi rafa' keisimannya begitu ya. Nah demikian li rafi'il ismi. Contohnya najaha at-thalibani musanna mudzakkar. Ya najaha at-thalibani. Maka syahidnya di sini adalah at-thalibani. Ya. Nah berarti kalimat aslinya ataupun isim mufradnya adalah at-taribu. Karena dia katakan tadi alif ini adalah tambahan. Ya, sesuatu yang ditambahkan kepada isim mufradnya. Nah, demikian. Ya. Kemudian contoh lain at-ta'iratani 'aliyatani. Ya. Ini contoh dari musanna muannas. Kalau yang di atas tadi contoh dari musanna mudzakkar. Nah, syahidnya kalau di contoh yang kedua ini syahidnya di kedua kalimat tersebut. Ya, syahidnya di kedua kalimat itu yaitu di at-ta'iratani dan di aliyatani. Di mana kedua-duanya itu ya, dalam keadaan marfu yang tanda rafa'nya dengan alif dikarenakan dia isim musanna. Ya, jadi pelajaran yang bisa kita petik ya, ataupun yang bisa kita ambil dari penjelasan penulis di sini adalah bahwa isim musanna ketika rafa' itu pakai alif. Karena dia katakan alif itu tanda rafa'nya isim pada isim musanna. Berarti isim musanna ketika rafa' itu pakai alif. Bukan pakai dhamma. Nah, begitu. Walau kita tahu dhamma adalah tanda rafa'nya isim. Ya. Tapi dhamma ada tempatnya tersendiri. Nah, alif juga punya tempatnya tersendiri. Nah, demikian. Dhamma tempatnya di isim mufrad, di jamak taksir, di jamak muannas salim. Yang berarti isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim ketika rafa dia pakainya yang dhamma. Sementara alif itu tempatnya di isim musanna yang artinya isim musanna ketika rafa dia pakainya yang alif, bukan pakai yang dhamma. Sebaliknya isim mufrad pun jangan pakai yang alif, ya harus pakai yang dhamma ketika dia rafa. Mafhum? Itulah pelajaran yang bisa kita petik. Kemudian pelajaran lain lagi yang juga bisa kita petik adalah berarti isim musanna adalah isim mu'rab. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Mas Hulam tadi. Masya Allah. Baik, jelas sampai di sini? Ayol ikhwah. Kemudian tanda yang ketiga. Maksudnya tanda rafa isim yang ketiga. Ya, ingat ya, yang kita bahas di sini adalah isim. Ya, karena al-babul awal al-ismu. Jadi pembahasan kita di sini, isim, kita nggak nyentuh soal pembahasan fi'il ataupun harf. Nah, jadi tanda yang ketiga ya, maksudnya adalah tanda rafa isim yang ketiga. Ya, tanda rafa'nya isim yang ketiga yaitu al-wawu. Di mana fi jam'il mudzakkar salimi wal asma'il khamsati. Yaitu terjadi pada ataupun terdapat pada jamak mudzakkar salim dan terdapat pada asma'ul khamsah. Apa itu asma'ul khamsah? Ya, karena memang belum kita terangkan ya, belum ada ya. Adapun jamak mudzakkar salim itu sudah ya, isim musanna juga sudah ya, sudah beliau apa namanya sudah beliau perkenalkan. Adapun asmaul khamsah memang belum beliau perkenalkan. Okay. Maka di sini di dalam kurung dia perkenalkan kepada kita apa itu asmaul khamsah. Lafaznya memang lima, yaitu makanya lah di apa namanya digelari ataupun dilakopi dengan asmaul khamsah karena memang lafaznya ada lima. Apa lafaz-lafaznya tersebut? Abun, akhun, hamun, fu, dan du. Inilah yang dinamakan dengan asmaul khamsah. Ya, abun, akhun, hamun, fu, dan du. Nah, jadi abun, akhun, hamun, fu, dan dhu ini dinamakan dengan asmaul khamsah, ya karena memang kelima-limanya itu sejoli. Sehingga kelima-limanya ini pun ya diberi gelar dengan asmaul khamsah, dilakopi dengan asmaul khamsah. Ya. Ya, ini biasa terjadi ya, biasa terjadi. Seperti misalkan sewaktu saya masih di pesantren, ya. Jadi ada gelar yang gelarnya itu 5 murid, gitu ya. Ya kalau, tapi kalau nggak salah waktu itu jumlahnya nggak 5 ya, ya kira-kira gitu. Saya lupa ada berapa jumlahnya. Nah, jadi ada istilah 5 murid, gitu. Nah padahal murid di pesantren saya itu nggak cuma 5. Tapi kenapa 5 murid ini keluar istilahnya? Karena yang 5 ini selalu apa namanya? Selalu iya, selalu bersama gitu ya. Sehingga digelari dengan 5 murid gitu. Nah, ini biasa ya. Nah, sama seperti ini. Atau contoh lain yang 5 apa itu? Orang Romawi itu musketer apa namanya itu? Musketir. Tiga ya. Padahal musketir itu adalah pejuang gitu ya. Pandawa 5, Ustaz. Hah? Pandawa 5 enggak? Pandawa 5 juga ya? Pokoknya gitu-gitu kan? Nah, kenapa itu? Itu kan jadi apa namanya? Jadi lakop bagi mereka ya? Iya, jadi lakop bagi mereka. Kenapa? Karena apa namanya itu? Pertama memang jumlahnya segitu, ya. Kemudian adanya kesamaan di antara mereka, atau mungkin mereka selalu bersama atau apalah kan gitu ya. Nah, sama dengan yang ini, ya, sama dengan 5 lafaz ini, yaitu abun, akhun, hamun, fudu. Ini karena sejoli nih, 5-5 ini sejoli, sehingga kelimanya pun digelari dengan asmaul khamsah, 5 isim gitu loh. Padahal isim kan enggak cuma 5 kan gitu ya. Fu artinya mulut, ya. Wu artinya pemilik, ya, pemilik gitu ya. Ya, atau yang memiliki. Nah, demikian. Paham ya? Oh, kalau yang tadi apa? Trimuskitir ya? Trimuskitir. Nah, itu kan karena memang ketiga-tiganya sama-sama sama-sama kuatnya gitu ya. Sama-sama jagonya kan gitu. Nah, kira-kira kan demikian. Sehingga diistilahkan dengan itu ya. Padahal musketir bukan cuma 3 kan gitu ya. Ada banyak kan gitu. Pahlawan itu ada banyak. Orang yang hebat ada banyak. Tapi ketiga-tiganya ini ya sama jagonya, selalu bersama, selalu berperang bareng dan sebagainya. Mungkin kira-kira demikian. Nah, sama kasusnya seperti ini. Jadi kelima lafaz ini ya, ini punya apa namanya ya? Punya status yang sama, punya ciri khas yang sama, sehingga dinamakan dengan asmaul khamsah. Tapi nggak disebutin jumlahnya ya di kelas itu ya nggak disebut ya kan gitu ya. Ya kira-kira demikian. Padahal wali kan banyak ya, nggak cuma songo kan gitu ya. Kan gitu ya, kira-kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi inilah apa namanya ya, maksudnya supaya itu nggak terlalu asing terhadap asmaul khamsah ini apa kan gitu ya. Ya ini biasa aja sih ya, hanya lakop saja, lakop untuk kelima lafaz ini ya. Pokoknya pahamnya aja yang 5 lafaz ini, nggak usah terlalu pusing-pusing di asmaul khamsahnya gitu. Sepanjang kalau udah jumlahan minumnya. Maksudnya? Amin kemarin itu. Oh, jangan kan kena enggak terbiasa ya. Iya. Iya, betul betul. Hah? Si Bapak bingung aja. Iya, huruf jar ketemu huruf jar gitu ya. Iya. Mimpi ya. Iya. Kok bisa huruf jar ketemu huruf jar ya? Padahal ternyata rupanya bukan huruf jar kan. Ya karena memang enggak mungkin huruf jar itu masuk ke huruf ya, karena huruf jar itu pasti masuknya ke isim. Ya udah pasti berarti yang keduanya adalah isim kan gitu. Demikian. Nah, jadi begitu ya ikhwah. Jadi tanda yang ketiga ini itu bisa kita dapati pada jamak mudzakkar salim dan kita dapati pada asmaul khamsah. Nah, kemudian juga berarti pelajaran yang bisa kita petik dari penjelasan mualif di sini adalah bahwa jamak mudzakkar salim itu kalau rafa maka kita pakai yang dhammah, jangan pakai yang alif dan jangan pula pakai yang dhammah. Maka pakai waw, astagfirullah. Maka pakai waw, jangan pula pakai yang alif dan jangan pula pakai yang dhammah. Jadi saat jamak mudzakkar salim rafa antum dhammahin enggak bisa. Jadi jangan bilang muslimunu. Begitu ya. Iya, karena rafa-nya jamak mudzakkar salim itu pakai yang dhammah. Astagfirullah. Pakai yang waw bukan pakai yang dhammah. Nah, begitu. Itulah pelajaran yang bisa kita petik. Nah, begitu pula dengan asmaul khamsah. Asmaul khamsah ketika dia rafa, maka jangan antum pakai alif, jangan pula pakai dhammah. Tapi pakai waw. Karena itulah faedah yang bisa kita petik dari penjelasan ini. Sebab beliau katakan Tanda rafa yang ketiga itu adalah waw yang terdapat pada jamak mudzakkar salim dan terdapat pada asmaul khamsa. Berarti mafhumnya ya, bukan mafhum mukhalatan tapi mafhum mutabiknya, berarti jamak mudzakkar salim itu kalau rafa tandanya waw, asmaul khamsa kalau rafa itu tandanya waw. Nah, kemudian juga pelajaran yang bisa kita petik adalah bahwa jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsa ini termasuk isim mu'rab. Dan terakhir bisa gini juga yang dapat kesimpulan. Berarti perubahan ini bisa dengan huruf dan harokat. Iya, makanya lah tadi pertanyaan Mas Ridwan, kenapa di sini bilang syakal? Ya, bukankah perubahan itu ada yang dengan huruf, tidak semuanya dengan harokat? Ya, maka kita jelaskan bahwa syakal itu bukan harokat. Ya, di rumah kan enggak pakai embel-embel. Benar. Ya, karena memang perubahan itu tidak hanya dengan harokat, tapi ada yang dengan selain daripada harokat. Iya, itu juga pelajaran yang bisa kita ambil dari tanda-tanda rafa isim di sini, di mana di sini ada dhammah, ada alif, ada waw. Ya, dhammah harokat, alif waw itu kan huruf. Ya, kok bisa ya rafa yang rob dengan huruf iha? Ya, memang begitulah yang keadaannya, realitanya, di mana tanda rafa itu ataupun tanda yang rob itu tidak hanya harokat, tapi ada juga huruf. Demikian. Kemudian di sini ada penjelasan ya dalam kurung ya. Wawul jama'ati laysa juz'an ya minal ismi wa innama tuzadu ila al-ismil mufradi lid-dalalati 'ala al-jam'i wa ta'alamati rabbin. Nah, beliau katakan demikian ya. Nah, tapi apa namanya itu ya, sedikit uniknya di sini adalah di mana beliau di sini menamakan wawunya sebagai wawul jamaah. Ya, sementara kalau di atas itu tidak beliau katakan sebagai alifut tasniyah. Begitu ya. Jadi enggak tahu ya. Iya, tapi hanya cukup dikatakan al-alif lidalalati ala tasniyah. Ya, bukan alif musanna, yang berarti si alif itu tidak bermakna musanna begitu. Ya, si alifnya itu tidak bermakna mereka berdua gitu. Ya, kalau alif tasniyah itu biasanya terletak pada dhamir. Wawul jamaah itu maksudnya terletak pada dhamir ya, wawul jamaah. Huruf alif digunakan untuk menandai status marfu pada isim musanna. Iya. Gitu. Ada kalau di buku ya, agak lain ya. Kalau di sini enggak diterangkan begini, alif itu bukanlah bahagian dari kalimat tersebut. Alif itu hanyalah ditambahkan kepada isim mufrad untuk menunjukkan kemusannahan. Iya, untuk menunjukkan kemusannahan. Nah, seharusnya di sini juga beliau hanya mengatakan al-wawu laysa juz'an minal ismi tanpa ada embel-embel al-jamaah. Wallahu alam, saya di sini agak sedikit kurang setuju, kurang sepakat atas adanya embel-embel al-jamaah pada wawunya. Jadi cukup dengan mengatakan al-wawu laysa juz'an minal ismi. Wa innama tuzadu ilal ismil mufrad lid-dalalati 'alal jam'i wa ka'alamati raf'in. Karena ini hanya tanda i'rab ya. Walau untuk menunjukkan kejamaannya. Tapi bukan wawul jamaah. Iya, kalau wawul jamaah ya isim dhamir itu, itulah wawul jamaah. Ya, isim dhamir baru wawul jamaah. Ya, adapun ini waw yang ada pada jamak mudzakkar salim itu bukan wawul jamaah. Karena wawnya ini pun nanti akan berubah jadi huruf ya. Berarti ya'ul jamaah. Ya, kan gitu ya. Saat muslimina berarti kita bilang ya'ul jamaah. Saat muslimuna kita bilang wawul jamaah. Ya, saya pikir ini jauh ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, begitu. Nah, jadi, itu baru benar wawul jamaah. Karena memang dia enggak akan pernah berubah. Iya. Ya, jadi cukup dengan mengatakan al-waw seperti yang di atas ya. Wa hadhil alif. Ya, seharusnya di sini juga wa hadhil waw. Ya, tanpa ada embel-embel ya. Di atas kan juga enggak ada embel-embel. Wa hadhil alif laysat juz'an. Nah, seharusnya di sini juga demikian. Wa hadhil waw. Ya, wa hadhil waw laysat juz'an min min al-ism. Kan gitu ya. Seharusnya demikian. Wa innama tuzadu ila al-ismil mufradi lid-dalalati 'ala al-jam'i wa ka'alamati raf'in. Hanya saja dia ditambahkan ya, hanya saja. Jadi kan kita bilang tadi bahwa waw ini bukanlah bahagian dari isim tersebut ya. Hanya saja dia ditambahkan ke isim mufradnya untuk menunjukkan atas jamaknya kalimat tersebut, atas jamaknya isim tersebut, dan sebagai tanda rafa isim tersebut. Wa ka'alamati raf'il isim. Contoh, hadaral muhandisuna. al-muhandisuna syahidnya di sini. Maka rafa'nya dia, ya, rafa'nya al-muhandisuna ini itu dengan waw. Ja'a akhuka. Ya, ini contoh untuk yang asmaul khamsah. Ya, karena tadi kita katakan waw ini terdapat pada jamak mudzakkar salim dan juga terdapat pada asmaul khamsah. Nah, maka beliau pun memberikan contoh untuk yang dari asmaul khamsahnya, yaitu ja'a akhuka. Ya. Dan syahid dari sini adalah akhuka, ya, karena tadi kita sudah tahu lafaz asmaul khamsah adalah salah satunya akh. Nah, akhuka ini rafa, ya, i'rabnya marfu. Adapun kalau antum tanya kenapa bisa rafa, itu nanti, ya. Dan tanda rafa-nya di sini adalah waw. Ya, seperti halnya jamak mudzakkar salim, ya, al-muhandisuna di atas tadi. Ya, al-muhandisuna tanda rafa-nya waw, akhuka juga tanda rafa-nya waw-nya itu. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Malhudah, ada catatan di sini. Tusammat dhammah alamatur raf'il asliyah. Ya. Dhamma ini kita namakan sebagai tanda yang asli bagi rafa. Ya, jadi dhamma ini kita namakan sebagai tanda asli bagi rafa. Tusamma ad-dhammatu ala alamatir raf'il asliyah, tanda rafa yang asli. Wa tusamma al-alif wal waw alamatayir raf'il far'iyataini. Sementara alif dan waw-nya, sementara alif dan waw-nya itu kita namakan sebagai tanda rafa far'iyah. Ya, tanda rafa cabang. Nah, jadi dhammah itu kita namakan sebagai tanda rafa yang asli, sementara alif dan waw itu kita namakan sebagai tanda rafa yang far'i. Nah, oleh karena itulah makanya kenapa, ya, banyak dari mereka yang mengatakan bahwa rafa itu adalah dhammah. Ya. Karena apa? Karena tanda asli rafa memang dhammah, tapi tetap saja, walau begitu pun tetap saja kita enggak bisa bilang bahwa rafa adalah dhammah. Dhammah adalah rafa. Ya, karena tanda rafa itu bukan cuma dhammah. Ya, nah, demikian. Benar kalau dhammah itu tanda aslinya rafa, tapi enggak bisa kita bilang bahwa rafa adalah dhammah, tetap enggak bisa. Ya, karena tanda rafa, ya ini ada tiga. Yaitu ad-dhammah, al-alif, al-waw. Tapi ini kita pembahasan untuk isim, ya. Jangan pula nanti antum terheran sebab di jurumiyah, ya, antum lihat tanda rafa ada 4, loh kok di sini dibilang ada 3. Ya, sekali lagi ini kita membahas tentang isim, bukan jadi kita enggak nyenggol. Iya, kita enggak nyenggol pembahasan fi'il dan juga enggak nyenggol pembahasan harf. Iya. Karena di awal, ya, tadi judul babnya adalah al-ismu min haitsul i'rabi wal bina'. Jadi pembahasan kita adalah pembahasan isim. Dan ini masih masuk pembahasan al-babul awal. Karena belum ada embel-embel al-babul tsani, kan gitu, ya. Belum ada ungkapan al-babul tsani, kan gitu. Ini ya, berarti ini masih pembahasan al-babul awal. Ya, berarti masih pembahasan isim. Nah, kemudian catatan yang kedua, itu tadi catatan yang pertama, perlu untuk kita ketahui, ya. Ini wawasan, ya. Walau enggak penting, enggak urgen, kan, tapi wawasan bahwa dhammah itu merupakan tanda aslinya rafa dan alif dan waw itu tanda far'inya rafa. Nah, demikian. Kemudian catatan yang kedua, yurfa'ul ismu al-mu'tannul akhiri bil alifi. Mithlul fata atau bil ya'i mithlul qadhi bi dhammatin muqaddaratin ala akhirih. Nah, kemudian catatan penting. Nah, kalau ini penting ini, ya, catatan yang kedua ini cukup penting, yang artinya tidak hanya sekedar wawasan, tapi memang harus kita ingat, ya. Memang harus kita ingat. Beda yang catatan pertama tadi, kalau penantum enggak ingat, saya pikir enggak terlalu bermasalah, ya. Ya, hanya semacam wawasan saja. Nah, kalau ini harus kita ingat, di mana isim mu'tal akhir yang dengan alif seperti al-fata dan isim mu'tal akhir yang dengan ya seperti al-qadhi itu dirafakan dengan dhammah yang diperkirakan di atas huruf akhirnya. Ya, di atas huruf akhirnya. Nah, berarti di mana? Di alif dan di ya-nya. Karena alif dan ya-nya itulah yang menjadi huruf akhir bagi isim mu'tal akhir tersebut. Ya, sekali lagi saya ulangi. Isim mu'tal akhir yang dengan alif, ya, dan isim mu'tal akhir yang dengan ya, ya, contoh yang dengan alif, al-fata. Contoh yang dengan ya, al-qadhi. Ini dinamakan dengan isim mu'tal akhir. Kenapa kita bilang mu'tal akhir? Ya, karena akhirnya huruf illah. Sebab kita tahu sebelumnya, ya, sebelumnya di mukaddimah, ya, penulis sudah menjelaskan kepada kita, memperkenalkan kepada kita huruful illah, yaitu alif, waw, dan ya. Nah, kan alif di akhirnya adalah huruf alif. Al-fata di akhirnya adalah huruf alif. Al-qadi akhirnya adalah huruf alif. Nah, berarti ini dinamakan dengan isim mu'tal akhir. Maksudnya isim yang berakhiran huruf illat. Itu maksud dari makna isim mu'tal akhir. Ya, isim yang berakhiran huruf illat. Nah, jadi kira-kira begini kalau kita bahasa Indonesia kan semuanya. Isim yang berakhiran huruf illat, baik yang dengan alif ataupun yang dengan ya, contohnya al-fata dan al-qadi, itu kalau rafa, maka tanda rafanya dengan dhammah yang diperkirakan di atas huruf akhirnya. Yang biasa kita kenal dengan istilah dhammah muqaddarah. Nah, demikian. Di atas huruf akhirnya. Kenapa harus begitu? Ya, karena pembahasan i'rab, pembahasan mu'rab adalah yataghayyar syaklu akhirihi. Ya, tadi definisi yang dijelaskan oleh penulis isim mu'rab itu adalah alladhi yataghayyar syaklu akhirihi, bukan syaklu wasatihi. Tapi syaklu akhirihi. Jadi jangan taknya yang menjadi fokus antum pada kalimat al-fata, jangan taknya, jangan dotnya yang menjadi fokus antum pada kalimat al-qadi, tapi alif dan ya-nya. Karena disitulah pembahasan kita. Ya, alif dan ya-nya. Nah, jadi tanda rafa-nya pun berada di atas huruf tersebut. Yaitu di atas huruf alif dan ya itu. Bukan di atas huruf dot dan huruf ta. Ya. Di mana sebagian mereka mengatakan bahwa i'rabnya tetap, katanya. I'rab kok tetap? Tetap bina. I'rabnya i'rab, begitu ya. I'rabnya tetap. Kenapa? Saat khotat, dia al-fata. Saat nasab, dia al-fata. Saat rafa, dia al-fata. Ya kan tetap ya? Enggak tetap ya. Berubah, tapi perubahannya diperkirakan atau yang diistilahkan dengan muqaddar. Nah, demikian. Gimana? Maksud iya, kalau di pelajaran di buku lain ini kita namakan ataupun kita istilahkan dengan isim maksur, dan yang satu kita istilahkan dengan isim mangkus. Kemarin ya? Di buku, bukan di buku yang lain, di buku ini pun bahkan ya. Iya. Mangkus. Ya, kemarin ya, pertemuan yang kemarin kita sudah perkenalkan isim maksur, isim mangkus. Iya, jadi ya? Ini isim maksur. Kan. Pak Isorak. Datang ya. Oh ya, oh masya Allah, iya benar. Saya malah yang lupa ya. Saya yang lupa kalau udah kita bahas di faedah sorafnya. Iya, lupa saya kalau baru dua ya, isim mangkus sama isim maksur baru ya. Iya benar. Baik, masya Allah. Nah, demikian. Jadi untuk isim yang ini, yaitu yang bil alif wa bil ya, ya kan gitu. Bil alif wa bil ya, al mu'tal akhir bil alif wa bil ya, itu tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah. Ya, jadi jangan bilang i'rabnya tetap ya. Enggak tetap ya. Tetap bisa juga tuh. Nanti kalau pasti ya. Yang kodiyah baru. Itulah dia, ujung-ujungnya kena juga mereka kan. Tapi masalahnya mungkin begini ya. Sebahagian para pengajar ketika ngejelaskan demikian, ya mungkin supaya mudah dipahami, barangkali tujuannya itu ya. Jadi maksudnya supaya si pendengar mudah memahaminya, pokoknya isim yang kayak begini i'rabnya tetap gitu. Tapi itu berefek negatif gitu ya. Berefek negatif, berarti mereka nanti akan pangling terhadap mana yang namanya mu'rab dan mana yang namanya mabni. Sehingga nanti sebagian mereka, dan ini realita ya, sebagian mereka ada yang menganggap bahwa isim mangkus adalah isim mabni. Gara-gara apa? Penjelasan gurunya bahwa i'rabnya tetap, berarti isim mabni. Ini fatalnya. Padahal isim mabni tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh musannif itu cuma ada 8. Demikian. Wallahu a'lam. Isim ini antara dhamma sama rafa ini. Bedanya apa? Baik. Dhamma tanda rafa, sementara rafa adalah bahagian daripada i'rab. Akarnya. Yeah. Jadi dhamma adalah tandanya rafa dan merupakan tanda aslinya rafa. Sementara rafa itu adalah perubahan yang terjadi pada akhir kalimah yang disebabkan oleh amil atau yang kita istilahkan dengan i'rab. Ya. Jadi rafa itu adalah perubahan yang terjadi pada akhir kalimat dengan ciri khas tertentu. Maksudnya apa? Dengan tanda-tanda tertentu. Nah, salah satu tandanya si dhammah tadi. Kalau marfu kejadiannya. Kalau marfu kalimahnya. Kalimah. Iya, kalimah yang memiliki hukum i'rab. Ya, hukum rafa kan begitu. Nah, demikian. Kejadiannya. Ya, rafa. Kejadiannya rafa. Kan begitu. Jadi kejadiannya rafa, marfu kalimahnya. Kan begitu. Nah kalau bamah tandanya, iya bamah tandanya. Bamah tandanya. Di mana tanda kan perubahan? Perubahan itu kan apa namanya itu ya, identik dengan tanda kan gitu ya. Ya. Karena kalau misalkan tidak ada tanda berarti dari mana kita bisa tahu bahwa itu berubah kan gitu ya. Maksudnya begini, ada orang bilang bahwa antum berubah dari apa berubah ketika besarnya dari kecilnya. Itu menunjukkan bahwa saya menandai antum pada saat kecil. Ya, bentuk muka antum tandanya begini, saat besar mungkin tandanya berbeda kan gitu. Mungkin pas saat besar hidungnya lebih mancung kan gitu, demikian ya. Barangkali begitu. Nah, itu kan berarti tanda ya. Tanda, waktu masih kecil tandanya hidungnya enggak terlalu mancung. Waktu saat besar tandanya hidungnya semakin mancung kan gitu kan. Nah, itu kan tanda. Nah, jadi kejadian perubahan tadi itu dinamakan dengan rofa. Enggak dinamakan dengan rofa ya. Perubahan enggak cuma rofa. Perubahan ada yang namanya rofa, perubahan ada yang namanya nasab, perubahan ada yang namanya khofat. Nah, kemudian masing-masing dari perubahan ini tadi yang kita namakan rofa, nasab, khofat ini punya tanda-tandanya. Karena kalau misalkan dia enggak punya tanda, ya kita tahu dari mana perubahannya itu terjadi. Begitu. Ya kita tahu dari mana bahwa terjadi perubahan padanya, kan gitu. Intinya berarti dia harus punya tanda. Contohnya, aslinya apa gitu berubah jadi ropa? Contoh kita ambil contoh kalimah Allah. Ya, kita ambil kalimah Allah. Nah, pada ungkapan Allahu Akbar, maka kita dapati dia dalam i'rab rafa, dalam perubahan rafa yang tandanya dhammah sebagaimana yang sudah kita pelajari tadi. Kemudian dalam ungkapan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal malaika dan seterusnya kan ya. Yusalluna apa innallaha malaika apa yusalluna 'alan nabi wa malaika ya 'alan nabi kan. Nah, kita lihat di situ innallaha. Di mana berubah ke nasab ya, yang Arabnya berubah ke nasab. Yang tandanya nanti akan kita bahas ya, untuk tanda-tanda nasab ya, di situ tandanya fathah. Kemudian ya, di ungkapan bismillahi itu kita dapati lafaz Allah kasrah, atau dengan kata lain dia i'rabnya khafat. Nah, begitu. Yang tandanya dengan kasrah. Nah, itulah dia perubahan. Jadi itu namanya i'rab ya. Itu namanya i'rab. I'rab rafa. Jadi i'rab yang Allahu Akbar, i'rab yang Allahu Akbar itu i'rabnya kita namakan dengan rafa. Kita istilahkan dengan rafa. I'rab yang ada di innallaha wa malaikatahu dan seterusnya itu innallaha, itu i'rabnya kita namakan dengan nasab. Kemudian i'rab yang ada di bismillahi itu i'rabnya kita namakan dengan khafat. Nah, masing-masing dari i'rab ini yaitu rafa, nasab, khafat itu punya tanda-tandanya lagi. Punya alamahnya. Di mana rafa alamahnya ada tiga. Ada yang dhammah, ada yang alif, ada yang waw. Nah, begitu. Iya, ada yang dhammah, ada yang alif, ada yang waw. Nah, iya, enggak apa-apa, bagus. Saya justru senang begitu ya. Iya, bagus, bagus. Ya, masya Allah. Iya, memang harus begitu. Jadi tandanya dhammah, alif, dan waw. Demikian. Ya, karena memang ya permasalahan i'rab ini adalah permasalahan yang paling urgen di pembahasan ilmu nahwu. Nah, kalau saya ya, kalau saya menafsirkan dari ucapan Syekh Utsaimin tentang ilmu nahwu yang di apa namanya diumpamakan dengan pintu yang terbuat dari besi, rumah yang terbuat dari kayu yang pintunya terbuat dari besi. Nah, pintu besi itu adalah ini dia. Ya, saya menafsirkannya inilah dia. Ya, pintu besi tersebut ini. Nah, jadi ini harus duduk. Karena kalau mesti ada yang samar dari permasalahan i'rab ini, ya misalnya akan faedahnya enggak duduk ya gitu. Betul. Iya, kena di sini. Hampir rata-rata problem pelajar nahwu itu nyerah ataupun enggak dapat atau enggak masuk di dirinya itu gara-gara dia enggak paham masalah i'rab. Ya bayangin aja, dia sampai enggak bisa ngebedain antara dhamma dan rafa. Sampai bingung di mana bedanya dhamma dan rafa. Ini pelajar yang sudah bertahun-tahun ya. Ini karena kan apa? Dia enggak mau duduk di situ dulu gitu loh. Ya, seharusnya dia duduk dulu permasalahannya, Rob, baru lanjut ke permasalahan yang lain. Kalau misalkan nggak duduk, ditanya gitu. Nah, tapi memang kadang-kadang problemnya adalah dia malu untuk bertanya. Kan, gitu. Makanya saya senang saat antum nggak sungkan untuk bertanya malahan ya. Itu katanya tuh kalau kita bertanya itu berarti Allah akan kita lawan. Iya, insya Allah. Ya. Nah, demikian. Jadi, ikhwah, itulah kenapa tadi saya bilang ya dhammah itu. Rafa itu bukan dhamma ya. Rafa itu bukan dhamma. Karena kita tahu tanda-tanda rafa itu bukan cuma dhamma tapi ada alif, ada waw begitu. Sudah udah pasti ropa. Iya, ya bama ya, tahan. Baik. Nah, jadi intinya begini, ikhwah, apa namanya tuh perubahan ataupun i'rab yang ada pada Allahu Akbar, yaitu i'rabnya kita namakan dengan rafa. Jangan antum bilang i'rabnya dhammah, enggak ya. Salah. Itu i'rabnya namanya rafa. Perubahan ya, i'rab itu perubahan ya. Nah, kita pakai istilah ya, enggak usah pakai bahasa Indonesia terus-menerus ya. Jadi i'rab itu namanya perubahan, perubahan yang terjadi pada akhir kalimat. Nah, jadi Allahu Akbar, i'rab yang ada pada Allahu Akbar itu kita namakan dengan rafa. I'rab yang ada pada innallaha itu kita namakan dengan nasab, dan i'rab yang ada pada bismillah itu kita namakan dengan khafat. Jadi jangan antum bilang i'rabnya dhamma, i'rabnya fathah, i'rabnya kasrah, salah. Karena tidak ada satupun dari mereka yang membagi i'rab. Ketika mereka membagi i'rab, i'rab terbagi pada sekian macam, yaitu apa? Fathah, dhamma, kasrah. Enggak ada yang ngomongnya begitu. Iya, mereka ngomongnya apa? Rafa, nasab, khafat, semuanya. Cuma ini kesamaran ini ataupun kepanglingan ini muncul itu diakibatkan oleh pengajar yang dia sendiri yang apa namanya membuat itu jadi samar ya, gara-gara bertujuan. Sebenarnya tujuannya baik ya, saya akui. Nah, tepat ya, tujuannya baik supaya cepat paham kan gitu, tapi membuat kesamaran gitu kan. Nah, demikian. Nah, demikian. Sebenarnya kan iya, makanya saya tadi lebih suka begitu. Karena iya, karena nggak di belakang-belakang, nanti justru semakin ruyem gitu ya, permasalahannya semakin ruyem gitu, problemnya semakin muncul. Nah, itulah dia, betul. Jangan di kitab ini memang jalan penembahan aja. Ini kalau ada tabelnya dia. Nah, jadi kira-kira demikian, paham Mas Muhsin ya untuk hal ini ya. Jadi tapi bagus tadi ya, masya Allah. Saya tadi cukup salut ketika dia bertanya di mana, dia masih bingung soal dhammah itu bukan rafa kan ya. Ya, karena itu termasuk salah satu pertanyaan-pertanyaan yang saya tunggu. Gitu. Oke, okay, masya Allah. Ada pertanyaan lain, Alifwa? Ada pertanyaan lain? Nah, jadi mungkin untuk tsaniannya ya, untuk tsanian dari al-faslul awal. Jadi ini kita masih al-faslul awal. Nah, di al-faslul awal ini pun kita masih membahas tentang al-ismul mu'rab. Al-ismul marfu. Ya, karena sebenarnya ada tiga ini ya. Seharusnya ada al-ismul marfu, ada al-ismul mansub, ada al-ismul majrur. Iya. Nah, jadi al-ismul marfu-nya saja itu masih ada kata awalan. Berarti kalau ada awalan ada tsanian. Intinya ada ya, walaupun kita nggak tahu ya ada berapa, bisa jadi rabi'an, bisa jadi khamisan, tapi tidak, yang pasti nggak mungkin cuma satu, karena kalau satu nggak mungkin dia bilang awalan ya. Berarti pembahasan untuk isim marfu ini akan terdiri dari beberapa sub lagi ya, sub apa namanya, subjudul ya, akan terdiri dari beberapa subjudul lagi, karena di sini dia katakan awalan. Jadi karena kalau misalkan ada kalimat awalan itu dia pasti ada tsanian, minimalnya tsanian. Minimalnya, iya. Walau bisa saja nanti ada salisannya, ada rabi'annya dan seterusnya. Tapi minimalnya tsanian kan gitu. Nah, jadi belum habis pembahasan kita. Nah, belum lagi nanti al-ismul mansubnya, belum lagi nanti al-ismul majrurnya, begini. Ada awalannya. Tsaniannya? Iya, ada. Ada di halaman sebaliknya. Di halaman sebaliknya, tsanian. Iya. Iya. Enggak, iya, maka saya bilang tadi saat karena sudah ada ungkapan awalan ya. Iya. Karena ketika dia bilang kalau memang cuma satu-satunya ini ya, satu-satunya pembahasan ini, maka enggak mungkin ada ungkapan awalan gitu ya. Ini menunjukkan bahwasanya ada tsanian, minimalnya ada tsanian, minimalnya. Karena ada kata awal. Iya. Baik. Jadi kalau udah banyak pakai apa lagi kan? Oke. Pakai apa? Kalau tunggal dia baru langsung tidur. Enggak. Pakai apa? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Enggak lah, awalan pertama kan itu. Ya maksudnya ini pertama tentang masalah pembahasan. Oh, iya. Ini kan begini, kan tadi saya bilang bahwa kita akan mendetailkan, memperinci tentang al-ismul marfu. Nah, pendetilan soal al-ismul marfu ini itu oleh penulis dibagi kepada beberapa subjudul kan begitu. Nah, yang pertama adalah alamatu rafi'il ism, tentang tanda-tanda rafa isim. Nah, nanti baru masuk ke permasalahan yang masih tetap terkait dengan al-ismul marfu. Kedua, iya. kedua kedudukan. Oh iyalah benar lah. Ya, kan memang fanian halat rafi'ul ism. Ya kan? Iya. Ya, benar lah fanian. Awalan alamat rafi'ul ism. Ya kan dia awalan alamat rafi'ul ism. Jadi yang pertama itu tentang tanda-tanda rafa'nya isim. Iya, nanti yang kedua barulah kita membahas tentang keadaan rafa'nya isim. Nah, begitu. Nah, ini jawaban dari pertanyaan yang mungkin muncul dalam benak kita, kapan kita bisa menyatakan bahwa kalimat itu i'rabnya marfu? Demikian. Wallahu a'lam. Ya, tapi ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya, yang fanian ini insyaallah. Adapun pertemuan pada malam ini ya, sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, shallallahu illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah. Ya. Gimana? Matikan ya.